Kemesraan dengan pasangan adalah nomor satu. Itu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi dikatakan bukan sekedar solehah, akan tapi di dunia akhirat, awal akhir untuk suami. Tentunya kita harus berbekal dong. Bagaimana agar aku menjadi wanita yang benar-benar dunia akhirat? Berbekal menjadi wanita yang solehah. Sekarang kita mulai dari suami. Anda punya suami, tanggung jawab besar di hadapan Allah. Sudah dihalalkan dengan satu perjanjian. Suamimu adalah, ibadahmu adalah mengabdi kepada suami. Sampai suatu ketika ada seorang wanita bertanya, "Ya Rasulullah, alangkah enaknya menjadi seorang laki-laki. Ada jihad perang di jalan Allah. Ada perang dan pahalanya adalah masuk surga, kemuliaan di surga dengan perang di jalan Allah. Tapi kami wanita kok tidak pernah diajak perang?" Jawab Nabi adalah indah. Jihadnya seorang wanita adalah di rumahnya sendiri. Pengabdianmu kepada suamimu adalah seperti jihad di jalan Allah. Kalau seandainya ada seorang wanita meninggal dalam keadaan mengabdi kepada suaminya, dia langsung selamat masuk surga Allah karena dia mati dalam keadaan jihad di jalan Allah. Sampai kami selalu himbau, kalau sudah sama suami itu ibadahnya dikurangi. Nah, suaminya datang sholat Allahu Akbar. Habis sholat baca Quran satu juz. Suaminya. Kalau sudah sama suami, pandangan mata kita ke suami, apa yang diinginkan sang suami? Sama suami pun begitu ada pendidikan. Nabi SAW satu contoh yang luar biasa indah dan dahsyat. Nabi itu bagaimana mendidik? Memberikan contoh, rumah itu adalah untuk indah, bukan untuk membicarakan sesuatu yang di luar sana. Sampai dikatakan Rasulullah itu kalau berada di medan laga, di perperangan, seperti orang yang tidak pernah kenal keindahan dan kemesraan. Akan tetapi, jika Nabi Muhammad sudah masuk rumah istri beliau, begitu sangat indah, mesra, seperti tidak pernah kenal peperangan. Sallu ala Nabi Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keindahan yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah mendidik Siti Aisyah agar kenal keindahan. Indah, mahal artinya keindahan ini. Fahami makna ini. Kemesraan ya. Kita melayani suami mulai dari membuatkan air minum, menyiapkan semuanya. Itu lebih bagus daripada puluhan rakaat yang kita tegakkan di malam hari. Ibadahmu adalah sederhana. Kalau mau sholat banyak di saat suami lagi tidak ada. Kalau suami ada, oh. Dan Nabi pun demikian, lihat. Bukan kalau ketemu istri ibadah, dok ngaji, sampai istrinya bingung, bang, ya ntar dua juz lagi ini. Ntar no zikir la ila Allah seribu. Nabi SAW datang ke rumah Siti Aisyah. Aisyah, malam ini adalah malammu. Tapi aku ingin iktikaf, jika engkau izinkan, wahai Aisyah. Allah, minta izin kepada istri. Keindahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wanita solehah kalau bersama suami faham makna keindahan dan harganya kemesraan tidak bisa dinilai dengan uang. Fahamlah makna kemesraan keindahan itu dulu kalau wanita solehah. Ibadah cukup solat 5 waktu, puasa Ramadan saja itu pun dipotos sama head. Alas sederhana. Akan tapi lihat pengabdian yang maksimal untuk sang suami luar biasa. Itu seperti jihad di jalan Allah. Kemudian mengabdi untuk anak-anaknya sang suami, masya Allah, luar biasa. Paling enaknya adalah kerjaan wanita kalau orang faham. Seorang wanita tugasnya adalah menyenangkan sang suami dengan merengkuh, memeluk dengan lembut putra-putra yang soleh-solehah. Kalau seorang laki-laki lihat setiap hari berurusan dengan mesin, terik matahari, mobil macet segala macam di jalan sana, tapi seorang wanita solehah cukup memeluk sang anak, membedaki sang anak, mencium sang anak. Dan di rumah menanti kedatangan sang suami Allah. Dan suami berat. Akan tapi kita ini, kalau sudah sampai di rumah, Nabi Muhammad pun mengajarkan kepada para suami untuk selalu indah di rumah. Jadi kelembutan seorang istri juga ada hubungannya dengan suami. Sebetulnya ini seimbang, nggak boleh begini nih. Harus suami istri datang nih. Kalau kita bicara tentang keindahan nih, wanita solehah nanti harus didampingi oleh seorang suami yang soleh. Nanti ketemu keindahan yang sesungguhnya. Baik, Siti Aisyah ngerti keindahan. Istri wanita mulia ngerti keindahan. Kalau sudah ketemu suami kurangi ibadahmu. Qur'annya ditunda dulu. Dandanmu untuk suami. Kalau tadi untuk akhir, satu awal dan akhir untuk suami. Jangan mudah putus asa. Kalau sudah punya anak sudah jarang berdandan. Tapi kalau mau hadir pengantin, masya Allah dipakai semuanya. Tapi giliran di rumah pakai daster. Daster tahu? Daster tahun 80. Allah, mana nih kecantikan di rumah? Berdandan. Jadi ada nanti ada pendidikan khusus sebetulnya untuk melayani suami, termasuk hal yang sangat pribadi. Mohon maaf, sangat pribadi. Mungkin Anda tidak pernah faham karena Anda kaum wanita, tapi saya kaum laki-laki ngerti kebutuhan seorang laki-laki. Nanti akan dibahas bagaimana kadang seorang wanita itu kalau sudah mau, mohon maaf, libur datang bulan, men, itu libur semuanya. Sholatnya libur, buatin kopi sama suami nih, nyiap cuma libur. Ketahuilah, bangun malam tetap biasa laksanakan. Kalau Anda punya kebiasaan bangun malam, kalau biasanya sholat, bangun malamnya menyiapin kopi untuk sang suami, bangunin suami, nungguin suami sholat, Allah, sambil dzikir la ilaha illallah sallu ala nabi Muhammad sholawat. Sarapan tetap, termasuk mohon maaf yang sangat pribadi dan ini jarang, ini majelis mulia, tidak boleh dirubah menjadi masjid jorok, masjid kotor. Kami tidak pernah dalam pengajian kami ada jorok. Cuman kadang ada sesuatu yang disampaikan, kadang dilupakan oleh seorang wanita yang katanya solehah, jago ibadah, ahli ngaji. Tapi ternyata urusan sama suaminya, dia tidak punya ilmu. Wahai para wanita solehah, pelayanan kepada suami nomor satu. Dalam keadaan wanita itu haid, ini contoh saja. Tidak boleh seorang suami menggauli istrinya dalam keadaan haid. Hukumnya haram, harus paham. Jalur depan haram dalam keadaan haid. Kalau jalur belakang haram di dalam keadaan haid dan di luar haid. Harus paham itu. Akan tetapi bukan berarti kemesraan itu harus terputus gara-gara datang bulan. Mohon maaf. Ini majelis mulia yang sering dilupakan. Suami kadang-kadang di luar itu masya Allah ingin menjaga kemaksiatan. Lihat di pinggir jalan sesuatu yang membangkitkan syahwatnya. Ada emosi syahwat itu. Saya akan pulang ke rumah untuk melampiaskan syahwat saya di yang halal dan saya mendapatkan pahala di rumah. Melihat istri, tak tahunya istri yang ngaji. Dari dulu bang dua jus, naik bintang. Lihat, maka Anda tidak tahu apa yang terjadi di luar. Maka kalau sampai suami di rumah, itu biasakan. Dan ini kan keindahan kemesraan, mohon maaf. Ini mesra, indah ini semuanya. Tapi saya dalam keadaan main head, mohon maaf. Anda dalam keadaan haid, tidak boleh seorang suami bermesraan dengan istrinya sampai memasukkan ke tempat tersebut, hukumnya haram dan dosa besar. Akan tapi ketahuilah, jadilah wanita yang cerdas. Tidak harus dengan tempat yang itu, mohon maaf. Ini majelis mulia ya. Ini sudah dewasa semuanya, ibu-ibu semuanya yang kami cintai, bunda kami. Seorang suami yang mohon maaf mengeluarkan atau mencari syahwat, memuaskan syahwat dengan tangannya sendiri adalah haram. Akan tapi jika seorang suami dibantu oleh seorang istri, selesailah kisah itu dan tidak haram. Jadi istri jangan mikir menang-menang head lalu tidak butuh membiarkan suami terlantar semalam suntuk. Ah. Coba yang cerdas, ini ada ilmu fikih tidak pernah dihadirkan. Ini hadirkan mohon maaf, bercumbu dengan suami sampai seperti apapun. Adapun untuk hal yang satu itu, mohon maaf ini majelis mulia karena tidak disampaikan. Anda selesaikan dengan apa saja, mohon maaf. Apakah dengan, pokoknya tidak masuk ke tempat itu saja. Awas kalau masuk adalah haram. Akan tapi jangan sampai suami dibiarkan. Anda dengan bagian tubuh Anda yang bisa untuk memuaskan, puaskan dia. Yang penting tidak masuk jalur depan, jalur belakang. Selesai, mohon maaf. Ini terjemahnya luas. Anda bisa memuaskan dengan apa saja. Tapi kalau Anda biarkan terlantar. Kalau seorang suami itu sudah puas, selesai. Plong itu pikiran. Tapi kalau tidak, marah tidur. Besok lagi, ketemu lagi, mohon maaf. Sudah begitu mennya headnya 14 hari. Coba mohon maafin wanita solehah. Tolong ini fahami makna ini. Sebetulnya juga bagi kaum laki-laki pun demikian. Ada pendidikan bagi kaum laki-laki. Kemesraan ini jangan dianggap sepele ya. Kenapa muncul mata celalatan dan seterusnya? Karena sudah tidak merasa menemukan kesejukan dalam rumah. Tidak ada sambutan. Kalau Anda sebagai seorang wanita, suami itu senang kalau istrinya itu nyambut, merasa butuh kepada dia urusan kemesraan. Jangan ogah-ogahan terus sehingga suami berkata, apakah istriku sudah enggak mau dengan saya lagi? Setiap saya pengin lalu bilang, entar dulu bang, duh, sholat 4 rakaat, 8 rakaat, zikirnya 1000 kali. Jadi ibadahmu adalah apa? Mengabdi, menyenangkan pasangan suamimu. Ini salah satu contoh wanita salihah di dalam urusan yang satu ini. Keindahan subhanallah. Dan sebetulnya tidak mahal. Biasakan dengan itu. Dalam keadaan capek sekalipun. Mungkin Anda seorang yang sakit. Sakit bahkan kata dokter tidak boleh melakukan hubungan di tempat yang itu. Akan tapi ketahuilah. Untuk memuaskan sang suami, dia harus dengan tempat yang itu. Kita harus paham makna ini. Cuman karena wanita ini tidak cerdas, hanya mikir maunya sendiri. Apalagi kalau sakit. apalagi men itu kan kadang-kadang perasaan sudah ini, sudah enggak peduli dengan suami-suami terlantar karena suaminya penakut. Ya diam saja, enggak bisa menjelaskan. Akhirnya mohon maaf, suami mencari kesenangan sendiri dengan tangannya sendiri, naudzubillah, bisa-bisa melakukan perzinahan di luar. Ini kan naudzubillah membawa penyakit ke dalam rumah kita sendiri. Maka menjadi wanita cerdas ini dalam urusan yang seperti ini. Ini mohon maaf ya, ini barangkali jarang dibahas oleh sebagian para ustaz, akan tapi ini penting. Saya seorang laki-laki dan seterusnya. Seorang laki-laki kadang tidak bisa bertahan untuk menahan syahwatnya 3 hari atau seminggu atau bermacam-macam model manusia. Tapi seorang wanita itu kadang-kadang ngopeni, ngurusi anak itu sudah lupa dengan urusan semacam itu. Apalagi menjelang haid, itu kan ada satu perubahan fisik. Ada yang gak enak perut ini. Ini sudah gak ada keinginan untuk melakukan itu. Tapi beda dengan kaum laki-laki. Dari sekarang menjadi wanita cerdas sudah. Gak usah mikir soleha itu kayak apa. Bukan ngajari sholat 1000 rakaat semalam, bukan itu. Soleha yang kita maksud adalah ini dulu. Selesaikan ini, urusan ini. Sebab di rumah, di luar itu ngerusak. Di luar itu pandangan, Masya Allah. Dan beda loh ya. Saya ngukur semuanya laki-laki itu. Di saat syahwat itu belum tersalurkan, itu mata ini kotor. Tapi di saat syahwat itu sudah terselesaikan, itu lebih tenang. Begitulah keadaan. Sehingga cara menjaganya lebih berat di saat syahwat ini belum tersalurkan. Tersalurkan. Jadi pikiran macam-macam, Masya Allah. Kadang di tengah jalan ada orang pakai rok pendek, segala macam dan sebagainya. Dan memang orang yang beriman selalu ghaddul basar kullu lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Seorang yang beriman tetap menjaga. Dan biasanya orang yang beriman kelihatan yang haram dia tutup mata, yang dilihat adalah istrinya. Dan dahsyat, semakin hari semakin menggugah istrinya. Semakin hari semakin cantik istrinya karena dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini pendidikan dari Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita semakin menjaga itu semakin indah di rumah. Sama kullil mu'minati yaghuddu min absarihim. Wanita pun demikian. Jaga matamu agar tidak jelalatan. Bukan berarti tidak boleh melihat begini. Jangan sampai pandangan kita kepada lawan jenis sudah sampai derajat khayalan. Seorang laki-laki kan selalu menghayalkan, oh wanita itu, aduh cantiknya, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Lihat sampai akhirnya dia berkata, nasib istriku model kayak begitu. Karena istrinya kelihatan 24 jam. Sesaat cantik waktu dandan, tapi waktu tidur kadang ngiler, kadang ngorok, kadang macam-macam. Cuk. Dasar mata jelalatan tersiksa dia lihat. Sehingga ada seorang laki-laki berkata, saya itu dengan istri saya kenapa kok menjadi kurang nafsu? Sam kami berkata, tidak usah pakai jawaban, mohon maaf. Mungkin Anda tidak menjaga mata. Sering nonton film kotor? Iya bu ya, itulah yang merusak. Jangan dianggap sepele. Ini adalah termasuk pendidikan. Jangan diajak suami ngajak film yang tidak baik. Kelihatannya membangkitkan syahwat sesaat. Padahal diam-diam dia telah membandingkan apa yang dimiliki istrinya dan apa yang dilihat di gambar itu. Lihat. Seorang istri yang mengajak suaminya rekreasi ke pantai, itu sebenarnya istri bodoh. Suruh membanding ketumbang di sana banyak bagus-bagus tuh, milik saya cuma begini. Coba sadar atau tidak? Kelihatannya suaminya cuma lihat begini, enggak ngelihat tapi ngelamun dia. Iya. Cuk. Jadilah wanita salehah ini loh. Mungkin kita ibu hanya mikir senang saja. Ibu senang bisa main di pantai dan sebagainya. Tapi istri, suami, pikirannya kemana-mana. Na'udzubillah. Jadi wanita salehah ini ya. Jadikan kesenangan adalah di kamar. Ghuddul basar. Suami yang kenal Allah, dia tidak akan melihat. Tahu yang haram? Tidak. Dia langsung ingat istrinya. Sehingga pulang, mohon maaf. Makanya kami katakan, seorang suami yang soleh selalu ingin memuaskan dengan yang halal. Sehingga tiba-tiba seorang suami tidak tahu waktu. Itu karena apa? Mungkin di luar melihat sesuatu yang menggoda. Apalagi negeri seperti ini. Negeri seperti ini ada orang pakai sana. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya akan pulang, akan saya selesaikan. Pulang ke rumah. Istrinya lagi sholat. Istri lagi, besok saja bang, besok. Setelah hari ini cerdas semuanya, insya Allah. Amin. Cerdas.